Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Bitaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sekarang masuk ayat 234 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَالَّذِينَ dan orang-orang yang yutawaffawna mereka wafat mereka meninggal minkum dari kalian وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا dan mereka meninggalkan istri-istri ya tarabbasna ndaklah si istri tadi menunggu bi anfusihinna pada diri-diri mereka arba'ata ashurin wa ashra yaitu selama 4 bulan 10 hari artinya seorang istri yang dia ditinggal mati oleh suaminya kemudian dia kepingin menikah lagi maka masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna maka apabila telah sampai ajalahunna, ajal maksudnya telah sampai masa iddahnya habis. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Fima pada apa-apa fa'alna yang mereka perbuat. Mereka ini mereka istri yang ditinggal mati suaminya tadi. Fi anfusihinna pada diri-diri mereka bil ma'ruf dengan cara yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir dan Allah dengan apa yang kalian lakukan, kalian amalkan itu maha waspada. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian. Fima, pada apa-apa. Arotum, sindiran-sindiran kalian. Bihi, dengannya. Min khidbatin nisa, dari mengkhidbah wanita. Mengkhidbah itu meminang perempuan. Au aknantum, atau kalian sembunyikan. Fi anfusikum, pada diri-diri kalian. Alimallahu, Allah mengetahui. Annakum, bahwa kalian. Satadkurunahunna, kalian akan menyebut-nyebut mereka. Walakin, akan tetapi. La tuwaiduhunna sirron, janganlah kalian membuat perjanjian dengan mereka secara rahasia. Illa, kecuali antakulu, bahwa kalian itu berkata qaulan ma'rufan, dengan perkataan yang baik. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan janganlah kalian berazam untuk mengikat pernikahan. Hatta yablughal kitabu ajalah, sehingga sampai ketetapan waktunya, masa iddahnya habis. Wa'lamu, ketahuilah. Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, bahwa Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri kalian. Fahdharuhu, maka berhati-hatilah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyantun. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita baca atau kita bahas ayat 234-235. Pertama, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal dari kalian, kalian ini kalian laki-laki, ya. Wayadzaruna azwajan, dan si laki-laki yang meninggal tadi meninggalkan istri, maka sang istri itu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Ndaklah dia itu untuk menikah lagi, dia itu menunggu waktu selama 4 bulan 10 hari. Nah, waktu 4 bulan 10 hari ini termasuk untuk istri ini dikatakan sebagai masa berkabung. Selain masa iddah, maka ini juga dia disebut masa berkabung. Lah, masa berkabung untuk istri ini ada ketentuan-ketentuan syariat yang perlu diperhatikan. Jadi ketika seorang istri itu ditinggal mati suaminya, selama 4 bulan 10 hari itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Satu, tidak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan-keperluan yang memang mendesak. Contohnya menghadiri undangan, kepingin bersedekah. Nah, ini dikatakan keperluan-keperluan yang mendesak. Jadi enggak boleh ditinggal mati bojone seminggu ngeceng ning amplas. Nah, jadi ditinggal bojone mati, wah, istilahnya go public gitu nggih. Golek gantine pakne gitu nggih. Jadi dia masa berkabung, ketika itu dia tidak boleh banyak beraktivitas di luar rumah. Kemudian yang kedua, perempuan-perempuan yang dalam masa berkabung ini tidak boleh dia berhias. Termasuk perkara-perkara yang awalnya dihalalkan, tapi dalam masa berkabung itu tidak diperbolehkan. Contohnya pakai celak. Celak ini yang dicelaki irungnya apa motone? Yeah. Jadi pakai celak mata itu tidak boleh. Ya. Walaupun itu ketika di dalam masa normal, itu hukumnya malahan sunnah. Terus juga tidak boleh pakai pewarna kuku. Nah, itu juga hanya bedanya kalau di dalam Islam pakai inai itu ya, daun inai. Nah, ini kalau untuk orang yang masa berkabung itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, untuk perempuan yang dalam masa berkabung atau dalam masa iddah, itu dilarang untuk menerima pinangan. Jadi ditembung wong yang meminang juga enggak boleh, menerima pinangan juga enggak boleh. Kemudian keempat, perempuan yang masa berkabung juga tidak boleh menikah. Nampa lamaran ora oleh apa meneh nikah. Dan yang kelima adalah mengadakan perjanjian akad pernikahan atau perjanjian istilahnya pacaran. Jadi yen basane cah nom napa nika nggih pacaran ya. Itu ya. Jadi saya ulangi, perempuan-perempuan yang di dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya, maka satu, dia tidak boleh banyak keluar rumah kecuali ada kepentingan-kepentingan yang mendesak tadi ya. Mendesak itu tentunya berdasarkan syar'i. Contohnya tadi kepingin sedekah, kemudian menghadiri undangan. Nah, itu kepentingan-kepentingan syar'i. Kemudian yang kedua, tadi apa? Tidak boleh berhias. Ya. Tidak boleh berhias, pakai terutama pakai kitek, pakai celak, termasuk pakai pakaian-pakaian yang mencolok. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dia menerima pinangan. Keempat, tidak boleh dia mengadakan akad nikah. Dan yang kelima, mengadakan perjanjian. Perjanjian untuk apa istilahnya? Ya, pernikahan. Bukan perjanjian jual beli tanah ya. Perjanjian dalam pernikahan misalnya istilahnya yen wong nom niku pacaran. Nah, itu enggak boleh. Ya. Saya lanjutkan. Jadi wa yazaruna azwajan yatarabbatna bi anfusihina arba'ata ashuri wa ashra. Tadi masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna, maka apabila telah sampai waktunya, telah sampai 4 bulan 10 hari itu tadi, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Kalian ini kalian siapa? Kalian ini kalian wali ya. Fima fa'alna fi anfusihin, pada apa-apa yang mereka perbuat dari mantan-mantan istri tadi. Apa yang diperbuat? 5 hal tadi ya. Keluar rumah diperbolehkan, terus pakai celak diperbolehkan, pakai kitek diperbolehkan, menerima pinangan diperbolehkan, bahkan nikah pun diperbolehkan. Itu nggih. Yen pacaran tetap tidak diperbolehkan. Nggih. Pacaran bolehnya pacaran sudah nikah. Ya, jadi kalimat fima fa'alna fi anfusihina bil ma'ruf itu kembalinya kepada larangan-larangan ketika masa berkabung tadi ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu dengan apa yang kalian kerjakan itu maha waspada. Artinya tadi perempuan-perempuan yang ketika ditinggal mati suaminya, dia tidak bisa nilap ke Allah atau ngelimpek ke Allah, itu enggak bisa ya. Ini walaupun delik-delik, wah ini gue konangan tonggo, aku disengeni. Ya, ning delik-delik, Allah itu ra iso dilimpekke. Maka perempuan-perempuan yang di dalam masa iddah ditinggal mati suaminya tadi, maka beberapa hal tadi harus diperhatikan. Jadi Allah maha waspada. Kemudian ayat 235. Wala junaha alaikum fima aratum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa atas kalian pada sindiran-sindiran kalian di dalam mengkhitbah perempuan ketika perempuan itu dalam masa iddah. Jadi kalau mengkhitbah secara terang-terangan itu enggak boleh. Tapi kalau menyindir untuk mengkhitbah itu diperbolehkan. Misalnya seorang laki-laki itu berucap kepada walinya atau bahkan berucap kepada seorang perempuan ya, dengan sindiran. Kalau di dalam beberapa hadis itu contohnya seseorang laki-laki ngomong kepada seorang perempuan, ini uridu tazwid. Walawitu annahu yassaroli imra'atun sholihatun. Saya tuh kepingin nikah. Dan yang saya cari, yang saya inginkan itu adalah perempuan yang soleh. Nah, dia ngomong semacam itu di depan perempuan yang dalam masa iddah tadi, itu boleh. Itu menyindir. Yang enggak boleh, aku kepingin menikahi kowe. Nah, itu enggak boleh. Ya. Atau kalimatnya, innaki alayya karimatun. Sesungguhnya engkau itu pada diri itu ada karimah, ada kemuliaan. Nah, ini boleh. Jadi ini sindiran-sindiran. Ya. Yang enggak boleh itu secara terang-terangan. Atau ucapan itu diucapkan kepada walinya, wali si perempuan tadi. Au aknantum fi anfusikum. Atau si laki-laki menyembunyikan yes, di dalam diri-diri laki-laki tersebut. Nah ini biasanya kalau di masa dulu, Allah alam kalau masa sekarang yes, ketika ada janda baru itu laki-laki itu pada, wah ini aku kepingin masnai, nah, kepingin saya jadikan istri kedua, istri ketiga, gitu ya. Nah, itu jadi ada keinginan-keinginan yang semacam itu. In sekarang malah mesrawani wong lanang gitu nggih. Sudah enggak berani. Ya karena tadi kadang-kadang ketika ndek anak limo anake melu sing wedok kabeh gitu nggih. Ya jadi au aknantum fi anfusikum. Jadi di batin ninggon ati itu boleh. Nggih. Alimallahu annakum satadkurunahunna. Allah mengetahui bahwa kalian itu akan menyebut-nyebut nama mereka di dalam hatimu. Ya, ye. Jadi boleh batin. Dan walakin la tuwa'iduhunna sirron. Dan tidak boleh mengadakan perjanjian kepada wanita-wanita tadi secara rahasia. Ye. Ini kalau ulama menafsirkan ya kalau bahasa sekarang ngeneki pacaran gitu nggih. Jadi sembunyi-sembunyi, gelinian-gelinian. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini. Illa an taqulu qaulan ma'rufa, kecuali kalian mengatakan dengan perkataan yang baik tadi dengan sindiran-sindiran tadi, ya. Itu diperbolehkan. Wala ta'zimu ukdatan nikah, dan tidak boleh berazam atau mengadakan ikatan pernikahan. Jadi selama masa iddahnya perempuan itu dilarang untuk apa? Mengadakan ikatan pernikahan. Lah ini ada muslimin nanti berbeda pendapat nggih, saya katakan muslimin. Perempuan hamil itu kan masa iddahnya sampai melahirkan. Ya. Nah, sekarang permasalahannya, ketika seorang perempuan yang dia belum menikah, kemudian dia pacaran dalam perjalanannya sampai dia itu hamil. Nah, kemudian karena ini untuk ya alasan macam-macam, kemudian singkat cerita ini dinikahkan. Pertanyaannya, pernikahan ketika seorang perempuan itu tadi dalam keadaan hamil, maka pernikahannya sah atau tidak? Nah ini ya. Padahal kan tadi pernikahan atau wanita yang sedang hamil, maka itu masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, artinya selama masa iddah itu dia tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh dia menikah. Nah ini. Nah, kemudian ada kasus, bukan hanya ada, banyak kasus di dalam masyarakat, kasus-kasus yang semacam itu. Lah pertanyaannya, pernikahannya sah atau tidak? Nah ini memang ulama mutaakhirin ini berbeda pendapat. Ya. Pendapat pertama, ya sing jenenge wong wedok dalam masa hamil, maka dia punya namanya masa iddah. Makanya dia tidak boleh untuk dinikahkan. Karena sebelum anak itu lahir dulu. Jadi pernikahannya itu dianggap tidak sah. Begitu, karena belum anak itu belum lahir. Ini menurut tiga mazhab semacam itu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab yang satunya selain Syafi'i apa? Hambali. Ahmad bin Hambal, Maliki, dan Hanafi. Sementara kalau mazhab Syafi'i, itu berpendapat boleh. Dengan catatan yang menikahi itu adalah yang berbuat. Gitu, Jadi dengan catatan yang menikahi itu adalah yang berbuat. Nah, pertanyaannya berikutnya, siapa yang menjamin bahwa yang berbuat itu hanya dia, kan begitu nanti. Gitu, kan gak ada jaminan. Itu satu. Dan yang kedua, yang kedua ini untuk bisa membuktikan bahwa yang berbuat dia ini kan juga tidak gampang begitu ya. Tapi secara hukum berdasarkan ulama Syafi'i atau Syafi'iyah itu diperbolehkan. Dan inilah yang dianut oleh Departemen Agama atau Pengadilan Agama itu menganut pendapatnya Imam Syafi'i ini. Begitu, sehingga orang yang hamil, karena menurut Imam Syafi'i alasannya, seorang gadis itu tidak ada masa iddah, atau orang yang belum menikah itu tidak ada masa iddah. Masa iddah itu hanya ada orang yang sudah diikat di dalam pernikahan. Ini alasannya Imam Syafi'i. Tapi alasan mazhab yang lain, ya pokoknya tinjauannya dari sisi kehamilannya itu, bukan dari sisi pernikahannya. Nah, ini Allahu a'lam bishawab. Lah, daripada repot-repot kayak gitu, mending sing penting sing durung nikah yo aja nglakoni sampai yo ngono kuwi, itu nggih naudzubillah min dzalik, ya. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa zina itu adalah hutang. Gitu nggih. Artinya apa? Ketika seseorang itu berbuat zina, maka menurut beliau, dan ini juga dikuatkan dengan hadis sebetulnya, menurut beliau pasti dari keturunannya orang yang berbuat zina tadi ada orang yang nanti mengikuti jejak orang tuanya, entah itu anaknya, entah itu pokoknya itu itu berdasarkan hadis dari Nabi bahwa seorang pezina tidak akan melahirkan kecuali anak yang berbuat zina pula. Tapi kalimat tidak akan melahirkan ini diterangkan oleh ulama bahwa anak yang dihasilkan dari hasil hubungan zina, dia akan lebih besar kecenderungan berbuat zina dibandingkan dengan anak yang dihasilkan secara baik-baik. Jadi bukan berarti pasti tidak, tapi lebih besar kecenderungannya untuk menjalani yang sebagaimana. Makanya tadi Imam Syafi'i kemudian memberikan sebuah syairnya bahwa zina itu adalah hutang. Nah ini ya. Makanya monggo kita kawal ibu, bapak-bapak, anak-anak kita. Ngeyen. Kita wis nonton anaknya kok runtang-runtung. Diangkut karo wong lanang kok diangkut bahasane kok diangkut napa no, kelai dicangking ben malam minggu kok di gawa merana mrene lha niku wong tuwa kudu duwe rasa cemburu kok ngenengke wae malah seneng lha niki artinya enggak punya rasa cemburu lha niki alamat tidak baik ya. Lah kalau sudah punya kayak gitu monggo ndang di temoni anak laki-laki itu lek apa seneng karo anakku tenan iki seneng yo tak nikahke saiki. Nah, gitu nggih. Nah, jadi jangan sampai kemudian malahan berbuat tidak baik tadi. Terus yang belum nikah ini ya kayak gitu, yen memang kepengin wis duwe sing dicim tenan, ora sah mung diabseni ben malam Minggu gitu nggih. Nah, ditembung wong tuane terus dijak nikah secara baik-baik gitu nggih. Lah ra gelem golek liya gitu nggih. Nah, nggih. Yen memang tidak bisa menahan diri. Nggih. Kemudian pelajaran yang dapat diambil, tolong dibacakan. Ya, jadi masa iddah kematian suami itu 4 bulan 10 hari. Kalau yang ditolak tadi kan arba'ata apa? 3 kali suci, ya. Kedua, ya, jadi sudah masa iddah berlalu, maka si perempuan tadi boleh menikah lagi atau tidak. Yang menikah lagi tentunya ya ada calonnya. Tiga, ya termasuk tadi secara sembunyi-sembunyi tadi, kencanan-kencanan tadi, Allah itu maha mengetahui. Kemudian di sini ada tambahan ya. Ada tambahan mungkin bisa nomor 4, bahwa perjanjian secara sembunyi-sembunyi dalam bentuk pacaran atau semisalnya itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman. Ya. Jadi perjanjian untuk mengadakan ikatan pernikahan ketika dalam masa masih iddah tadi terus pacaran sik merono merene sik, nah ini tetap tidak diperbolehkan. Nggih. Dan yang keenam, yang kelima, semasa masa iddahnya belum berakhir, perempuan tidak boleh dinikahkan. Lain tadi yang ada perbedaan tadi ya. Jadi kalau menurut kebanyakan dari Imam Mazhab, ya termasuk masa iddah itu ya perempuan yang sudah hamil itu masa iddah ini. Ya. Ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau dia harus nikah lagi berarti dia menggunakan pendapat yang selain Imam Syafi'i. Karena kalau berarti sah berarti enggak perlu nikah lagi kan begitu. Ada yang lain? Kalau enggak ada, saya kira cukup. Kita akhiri. Akhir qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.